Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan hak yang ke-13, al-haq al-thalith asyar, hak yang ke-13 yang harus ditunaikan oleh orang tua bagi anak-anaknya setelah mereka dilahirkan di dunia. Dan sekaligus ini sebagai hak terakhir yang disebutkan muallif, yaitu Syekh Ad-Doktor Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah di dalam kitab ini, yaitu syughlu tashghalu awqati faraghihim bin Nafi' Al-Mufid, menyibukkan waktu-waktu luang mereka, yaitu waktu-waktu luang yang dimiliki oleh anak-anak dengan sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah. Beliau juga sempat menyebutkan dan sudah kita baca beberapa biografi dan kondisi salaf, salafun as-salihun, bagaimana mereka sangat memiliki ihtimam dan hirs, semangat untuk memanfaatkan waktu luang, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan waktu luang sehingga tidak ada satu waktu pun yang terlewat tanpa ada manfaat ataupun faedah di dalamnya. Kalam dari Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Al-Allamah Muhammad bin Abdul Baqi As-Sulami, kemudian dalam biografi Abdul Wahab bin Abdul Wahab bin Al-Amin, dan yang terakhir kondisi dari atau ucapan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian beliau melanjutkan, fal-maqsid, maksud dari ini semua adalah syaghlu awqatil abna bin Nafi' wal-Mufid. Muallif berkata, hafizahullah, maksud dari ini semua adalah menyibukkan waktu-waktu luang anak dengan suatu yang bermanfaat dan berfaedah. Alladhi ya'udu 'alaihim wa lahum bil khairi fil ula wal akhirah. Menyibukkan mereka dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah yang bisa memberikan bagi mereka kebaikan di dunia maupun di akhirat. Menyibukkan mereka dengan perkara-perkara yang memberikan kebaikan bagi mereka, baik terkait dengan urusan dunianya maupun dengan urusan akhiratnya. Min ta'limihim al-ilman nafi'. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh apa saja yang bisa dilaksanakan atau dilakukan untuk menyibukkan anak-anak memanfaatkan waktu mereka. Yang pertama, min ta'limihim al-ilman nafi', mengajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Wa ta'limihim ma yanfa'uhum fi umuri dinihim wa ukhrahum, dan mengajarkan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka pada urusan agama dan akhirat mereka. Ini yang utama. Yang utama dan pertama adalah menyibukkan mereka dengan ilmu agama. Al-ilm asy-syar'i. Karena inilah bekal yang harus mereka miliki untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Yaitu bekal berupa al-ilmu nafi', ilmu din, wal-ilmu syar'i, al-ma'khud min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Ini al-ilmu nafi'. Sejak kecil anak-anak disibukkan dengan hal ini. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dan perkara-perkara agama yang mereka butuhkan sesuai dengan jenjangnya. Qala habidallah fala haraj min ay yufarrighal insanu syai'an min awqatihi wa yunazzimaha lahum fayaj'alu awqatan qul in syi'ta jadwalan fihi tartibatun lahum. Dan tidak mengapa bagi seorang untuk meluangkan waktunya di sela-sela waktu-waktunya, untuk meluangkan suatu kesempatan di sela-sela waktunya, wa yunazzimaha lahum, dan mengaturnya bagi mereka. Fayaj'alu awqatan qul in syi'ta jadwalan, sehingga menjadikan waktu, atau jika kita mau kita sebut dengan jadwal. Ya, jadi orang tua juga bisa membuat atau menyusun serta mengatur jadwal untuk anak-anak mereka. Fihi tartibatun lahum, yang di dalam jadwal tersebut terdapat susunan kegiatan, susunan aktivitas untuk anak-anak. Ini suatu perkara yang penting. Mungkin yang kebanyakan dari mereka, kebanyakan dari kita terluput dari hal yang seperti ini. Padahal di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Membuat jadwal yang teratur dan tersusun rapi untuk anak-anak. Yang di dalamnya terkandung barnamajun ilmiyun. Program atau kegiatan yang terkait dengan ilmu. Barnamajun tarfihiyun mubahun. Atau juga dijadwalkan acara hiburan yang mubah. Namanya anak-anak butuh yang namanya hiburan, tasliyah untuk menghilangkan rasa jenuh. Kalau terus-menerus disibukkan dengan ilmu, menghafal, namanya anak-anak akan jenuh. Kita pun yang dewasa juga merasakan demikian. Ya. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Begitu pula anak-anak. Maka dibutuhkan juga bagi mereka apa yang disebut dengan tarfihiyun, yaitu hiburan. Tapi tentunya hiburan yang mubah. Misalnya dengan ya rihlah ke tempat-tempat yang bisa menghibur mereka, ya, asalkan tidak ada mukhalafah syar'iyah di dalamnya. Jangan sampai mengadakan acara atau kegiatan hiburan bagi anak-anak, tapi malah mendatangi tempat-tempat yang di sana terdapat banyak mukhalafah syar'iyah. Mengajak mereka ke tempat rekreasi yang di tempat rekreasi itu terjadi ikhtilat bainan nisa'i war rijal, ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga di tempat tersebut terdapat musik-musik yang bisa didengarkan oleh anak-anak kita. Maka ini adalah sesuatu yang tidak sepantasnya orang tua mengajak anak-anaknya ke tempat-tempat tersebut. Begitu juga tempat-tempat yang banyak terdapat padanya aswar al-muharramah, gambar-gambar yang diharamkan di dalam syariat ini. Al-muhim, hiburan dibutuhkan oleh anak-anak kita, tapi kita selaku orang tua dan yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, itu harus betul-betul selektif di dalam memilihkan program atau acara hiburan bagi anak-anak. Harus betul-betul selektif dan teliti. Ya. Barnamajun thaqafiyun, program pendidikan. Barnamajun ghidaiyun, dan program yang terkait dengan makanan mereka. Wa ghairi dhalik, wa ghairu dhalik, dan yang selainnya. Maksudnya di sini adalah mengatur bagaimana kegiatan dan aktivitas anak. Kalau perlu dibuat jadwal, jika memang itu dibutuhkan. Tapi sekali lagi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu anak semaksimal mungkin, dan tidak waktu tersebut berlalu sia-sia. Ini juga penting, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita selaku orang tua. Terlebih lagi kita tinggal di lingkungan yang ya masih seperti ini, ya, masih bercampur lingkungan kita dengan masyarakat awam yang kebanyakan dari mereka belum paham tentang sunnah, belum paham tentang hal-hal yang dilarang dalam syariat ini, sehingga tidak jarang tetangga depan kiri kanan kiri kita, ya, masih banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran, memutar musik di rumahnya dengan keras, menghidupkan televisi dan sebagainya. Maka kita harus berusaha untuk bagaimana mengelola anak kita agar jangan sampai terpengaruh, mendapatkan pengaruh negatif dari lingkungan ini. Kita harus berupaya bagaimana membentengi mereka dari hal-hal yang negatif. Maka sibukkan dia, anak-anak kita di rumah misalnya. Daripada dia main keluar rumah, ya, maka lebih baik kita sediakan mainan di rumah secukupnya, sehingga dia bisa tersibukkan di dalam rumah tersebut. Beda halnya jika orang tua tidak perhatian masalah ini. Di rumah tidak disediakan mainan, namanya anak-anak masih waktu bermain, ya, masanya masa bermain, butuh kita berikan fasilitas yang cukup agar mereka bisa menyalurkan kreativitasnya dan memang masanya masa bermain. Maka kita sebagai orang tua hendaknya memperhatikan masalah ini. Jangan sampai karena kita kurang memberikan fasilitas bermain, akhirnya anak mencari permainan di luar. Akhirnya berteman dengan teman-teman yang kurang baik. Karena apa? Untuk menyalurkan hasrat mainnya itu. Maka kita orang tua harus jeli terkait dengan hal ini, ya. Kita carikan fasilitas-fasilitas permainan yang memang mubah, dibolehkan secara syar'i. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyalurkan hasrat main anak dan mengantisipasi agar mereka tidak bermain dengan teman-teman yang tidak baik di lingkungan luar. Qala hafizahullahu ta'ala, baramiju yashghalu awqatahum fiha. Baramij itu bentuk jamak dari barnamaj. Itu program-program atau acara-acara yang menyibukkan waktu-waktu mereka di dalamnya. Yantafi'una jami'an. Program-program dan acara-acara yang semua pihak bisa mengambil manfaat padanya. Wa yanfa'u kullun minhum mujtama'ahu. Dan setiap yang tersibukkan dalam acara atau program tersebut bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Wa yakunu labinatan salihatan fi hadzal mujtama', sehingga dengan ini semua diharapkan bisa menjadi pondasi yang baik bagi masyarakat. Ya, karena anak jika dididik dengan pendidikan yang baik sejak dini, harapannya itu akan menjadi pondasi yang baik bagi masyarakat di masa yang akan datang. Karena anak-anak kita adalah mereka nanti yang akan menjadi pelaku-pelaku dan nam yang akan mungkin anak kita sekarang masih umur 5 tahun, 10 tahun, tapi nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, mereka nanti yang kita harapkan menjadi penerus kita. Mereka nanti yang akan menjalankan dakwah ini dan tarbiyah ini. Mereka nanti yang akan memegang tongkat estafet dakwah salafiyah di masa yang akan datang. Sehingga ketika mereka dididik sejak dini dengan pendidikan yang baik, itu merupakan permisalannya seperti kita membangun pondasi rumah, ya, membangun pondasi yang baik untuk masyarakat yang akan datang. Wa hakadza fi tara'iqi mutanawwi'atin muta'addidatin li syaghli awqatil auladi bin nafi'. Demikian, ya, di antara metode-metode atau cara-cara yang bermacam-macam dan banyak jumlahnya, tujuannya untuk menyibukkan waktu-waktu anak dengan perkara yang bermanfaat. Qala habibullah wa idza ma nadharna ila sirafi ba'di auladina ila afkarin, jika kita melihat kepada fenomena penyimpangan sebagian anak-anak kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Imma afkaru syahawatin wan hilalin, baik penyimpangan dalam hal syahwat, au syubhatin wan hirafin, atau penyimpangan dalam hal syubhat. Fanajidu anna min akbaril asbabi huwa adamur ri'ayati al-usariyati minal abawaini wal qiyami bihuquqil abna. Ini penting diperhatikan oleh setiap orang tua, baik ayah maupun ibu. Jika kita melihat penyimpangan yang terjadi pada sebagian anak, baik penyimpangan terkait dengan syahwat maupun syubhat, maka niscaya kita mendapati bahwasanya mayoritas atau kebanyakan sebab yang menimbulkan hal itu adalah tidak adanya riayah, tidak adanya perhatian, pengawasan dan penjagaan al-usariyah dari keluarga, baik dari kedua orang tua, ya, terkhusus dari kedua orang tua, wal qiyami bihuquqil abna, dan itu semua juga terjadi karena tidak adanya upaya untuk menunaikan hak-hak anak. Jadi kalau ada anak yang sampai menyimpang baik terkait dengan syahwat maupun syubhat, ya, itu semua kebanyakan sebabnya adalah karena tidak ada perhatian yang cukup dari keluarga, terkhusus dari kedua orang tua. Dan mayoritasnya terjadi karena hak-hak anak ditelantarkan. Orang tua tidak memperhatikan hak-hak anak. Wa hadza tafsiruhu bayyin, dan ini penjelasannya sangat jelas. Penjelasannya sangat gamblang, ya. Kita harus melihat apa saja hak-hak anak yang sudah kita pelajari sejak awal. Ya, kita harus mengoreksi kita sebagai orang tua, sudahkah kita menunaikan hak-hak anak tersebut ataukah justru kita menelantarkannya. Idz sababu annahu la yujad syaghlun li hadhil awqad bima ya'udu 'alaihim bin naf'. Ya, sebabnya adalah karena tidak ada kesibukan di sela-sela waktu ini, itu sela-sela waktu luang anak-anak, dengan perkara yang membawa manfaat bagi mereka. Au ayyakunal aba'u 'ala inhirafin aslan fayansha'u auladuhum mithlahum. Jadi penyebab anak mengalami penyimpangan yang terkait dengan syahwat maupun syubhat itu karena kurangnya perhatian dari orang tua. Karena tidak ada upaya dari orang tua untuk menunaikan hak-hak anak, dan juga karena anak tidak tersibukkan dengan perkara yang bermanfaat di sela-sela waktu senggang mereka. Dan sebab yang berikutnya adalah karena memang orang tuanya juga mengalami penyimpangan. Ya. orang tua sendiri yang memang menyimpang, baik terkait dengan penyimpangan syahwat maupun syubhat, fayansha'u auladuhum mislahum, sehingga akhirnya anak-anak pun tumbuh seperti orang tuanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam bait syair, wayansha'u nasyi'ul fityani minna ala ma kana awadahu abuhu. Pemuda di antara kita tumbuh di atas apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Ini syair yang ma'ruf indal Arab. Ya. Menggambarkan kepada kita bahwasanya anak itu tumbuh besar, dewasa, sikap-sikapnya, perilakunya itu sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Ya. Karena anak memang mencontoh orang tuanya. Qala hafizallah, idh innal qudwata salihata mughayyabah fayanharif. Qudwah yang salihah, teladan yang baik tidak ada, sehingga akhirnya anak fayanharif, akhirnya anak menyimpang. Imma inhirafa syahwatin au syubhatin, baik penyimpangan syahwat maupun syubhat. Walidha najidu anna ba'da ahli al-ahwa yastaghilluna awqata faraghit tullabi wasyababi min abna'ina. Nah, ini penting. Kita alussunnah salafiyin harus memahami hal ini. Jangan sampai kita, kalau istilahnya orang Jawa, kecolongan, ya. Kita harus tahu bagaimana makar-makar yang dijalankan oleh ahlul ahwa, ahlul dalal. Beliau mengatakan, oleh karena itu kita mendapati sebagian ahlul ahwa, sebagian ahlul bidah, mereka sangat memanfaatkan waktu-waktu luang yang dimiliki oleh para pelajar dan para pemuda dari anak-anak kita. Fayajma'unahum wa yahrifunahum 'alal hadzil qawim. Mereka, para ahlul ahwa itu, mengumpulkan para pemuda, para pelajar, anak-anak kaum muslimin, dan mereka menyimpangkan anak-anak tersebut dari jalan yang lurus. Ya, kita ambil contoh saja apa yang terjadi di masyarakat kita. Ini hari apa ini? Hari Ahad, hari libur. Anak-anak libur sekolah. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu? Ba'da subuh diajari amalan-amalan bid'ah. Iya. Baca apa tadi? Ya, solawatan dan sebagainya. Mereka memanfaatkan waktu luang ini. Tapi dimanfaatkan untuk perkara yang justru mengakibatkan anak-anak tersebut menyimpang dari jalan yang lurus, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula terjadi di negeri Saudi Arabia. Sebagaimana yang beliau gambarkan di sini, terjadi pula demikian. Jika sudah tiba waktu liburan musim panas, itu akan banyak diadakan daurah-daurah. Ya, mereka ahlul ahwa mengadakan demikian. Daurah-daurah yang diisi oleh ahlul bidah. Ya. Disinilah akhirnya banyak syabab, para pemuda yang terjaring, terjerat oleh penyimpangan mereka. لِأَنَّ الْوَالِدَيْنِ لَا يَجِدَانِي طَرِيقَةً أَوْ لَا يَعْرِفَانِي طَرِيقَةً لِشَغْلِي أَوْقَاتِ أَوْلَادِهِمْ. Karena kedua orang tua tidak mendapatkan cara atau tidak mengetahui cara untuk memanfaatkan waktu-waktu senggang anak-anak mereka. Wa idza bihi ba'da hinin yajidu anna ibnahu qad asahu wa aqqahu min wajhin akhar. Tanpa disadari, tiba-tiba anak tersebut setelah berlalu beberapa waktu, ya, orang tua mendapati anaknya bermaksiat kepadanya dan durhaka kepadanya dari sisi yang lain. fatalabbasa bifikrin munharifin kharijiyin dalin mathalan. Sehingga akhirnya anak tersebut terpengaruh dengan pemikiran khawarij yang sesat. Ini contohnya. Ini terjadi di negeri Arab Saudi. Begitu pula di negeri kita. Orang tua tidak memperhatikan pendidikan agama anaknya. Tiba-tiba ketika anaknya sudah berusia dewasa 20 tahun atau lebih, mengikuti pengajian-pengajian yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Sehingga akhirnya pemikirannya teracuni dengan pemikiran-pemikiran khawarij tersebut. Tiba-tiba anaknya menjadi pelaku bom bunuh diri. Ini terjadi di negeri kita. Begitu pula di negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Sebabnya adalah karena orang tua tidak memperhatikan anaknya, tidak memperhatikan pendidikan agama anaknya, dan tidak memperhatikan ketika anaknya memiliki waktu senggang apa yang dilakukannya. Au ayyin min anwa'il inhirafat al-aqadiyah wal-manhajiyah. Atau juga penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj yang lainnya. Aw anna syab yanharifu kama qulna inhirafan sulukiyan. Kalau tadi penyimpangan yang terkait dengan syubuhat, penyimpangan akidah dan manhaj, atau juga ada pemuda yang menyimpang sebagaimana yang kita sebutkan, penyimpangan sulukiyan, yaitu penyimpangan moral, penyimpangan akhlak dan moral. Wa yasihul abu wa yandam. Akhirnya ayahnya berteriak, ya, terkejut, wayandam dan menyesal. Wala tahina mandam, duhai kiranya jika telah datang waktu penyesalan. Wala yanfa'u hadas siyahu wala hadal awinu ba'da fawatil awan. Tidak lagi bermanfaat teriakan itu, dan tidak lagi bermanfaat ratapan serta tangisan tersebut. Ba'da fawatil awan, setelah berlalunya waktu. Artinya kalau sudah terlanjur terjadi perkara-perkara yang negatif pada anak, penyesalan itu tidak ada gunanya. Ya. Waqad takunu al-illatu fil abawain. Bisa jadi sebab utamanya juga memang dari sisi orang tuanya. Bi ayyakunal inhirafu fihi ma aslan. Penyimpangan itu memang terjadi pada keduanya. Nah, dan ini terjadi. Di tengah-tengah kita pun terjadi yang seperti ini. Wa na'udzubillah. Ya. Anaknya sekolah di tempat kita, walhamdulillah, di sekolah diajari dengan perkara-perkara kebaikan, agama, akhlak yang baik. Tapi di rumahnya tidak diberikan teladan yang baik. Ayahnya masih merokok, ya. Di rumah masih ada televisi. Ini adalah sesuatu yang nanti orang tua tersebut akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat di hadapan Allah nanti. Ya, jadi memang kebanyakan penyimpangan yang terjadi pada anak itu juga disebabkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Maka kita dapati tadi contohnya. Anak ambil contoh. Maka ini adalah sesuatu yang sangat, ya, memprihatinkan. Dan hendaknya orang tua segera bertaubat, segera memperbaiki diri. Orang tua yang seperti itu, hendaknya segera memperbaiki diri dan bertaubat, hendaknya dia takut kepada Allah, apa yang nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena dia telah merusak anaknya sendiri. Au annahu la yakunu kadzalik wa innama huwa ibtila. Atau bisa jadi penyimpangan itu, penyimpangan yang terjadi pada anak bukan karena sebab kedua orang tuanya. Orang tuanya baik, soleh. Ya. Tapi, qaddarullah wa ma syafa'al, qaddarullah wa ma syafa'al, anaknya demikian. Ya. Terjatuh pada penyimpangan syubhat maupun syahwat. Maka ini adalah ibtila. Ujian. Walam yastaghilla al-waqta fid du'a bi dhahril ghaib. Tapi kemudian ketika menjumpai anaknya seperti itu, ini merupakan ujian dari Allah, keduanya, kedua orang tua tidak memanfaatkan waktu untuk berdoa. Meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada anaknya. Bidhahril ghaib. Bidhahril ghaib itu doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Karena ini adalah di antara adab berdoa yang mustajab. Adab doa agar dikabulkan. Yaitu mendoakan saudara kita, termasuk keluarga kita, anak dan istri kita, bidhahril ghaib. Ya, tanpa sepengetahuan mereka. Wasidqil luju ilallahi jalla wa'ala. Dan mereka, atau kedua orang tua tadi, tidak memanfaatkan waktu untuk benar-benar kembali kepada Allah, ya, bertaubat dan berinabah kepada Allah, serta meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.